Seperti yang saya sebut tadi, ada beberapa artis top Jawa Timur, beberapa artis terpopuler Indonesia, ada Bang Sodiknya Monata, ada Lala Widi, ada Rina KDI, ada Anjar Agustin, ada Rere Amora, ada Elsa Safira, ada Lilin Herlina, ada Nasya Akila, dan ada Leli Juanita. Sebentar dulu, mempelainya udah hadir belum, Mbak? Udah. Alhamdulillah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, ya Allah. Seorang hamba Allah merupakan pendidik, pengasuh, dan seorang guru yang udah diberikan atas ridhonya Allah dengan titel sarjana pendidikan. Selamat menempuh hidup baru kepada adik Sri Wahyuni SPD. Abah Santoso yang mana deh Sri? Udah hadir di sini kah? Oh gitu. Oke. Terima kasih. Ayo, udah ya. Saudaranya Pak Sodik, betul sekali. Dan seorang suami Mas Bayu Afif Sandria. Selamat menempuh hidup baru. Insyaallah atas ridhonya Allah, perjodohan, perlanggengan dalam berumah tangga senantiasa diberkahi Gusti Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Keluarga besar Monata cuman bisa memohon doa kehadirat Allah untuk mempelai berdua, insyaallah bisa membentuk rumah tangga yang betul-betul samawah, sakinah mawaddah warahmah, dan insyaallah cepat dikaruniai seorang putra yang soleh dan seorang putri yang soleha. Amin, amin ya rabbal alamin. Saibul aja Bapak Santoso sekalian dengan Ibu Suparsih yang sangat kita hormati. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Terima kasih banyak atas kesempatan waktu yang Anda berikan kepada kita, kepada Monata. Kita undang untuk naik ke panggung Abah dan Umi dari mempelai putri, didampingi mempelai putra. Barangkali besan orang tua dari mempelai putra berkenan untuk naik ke panggung, kita persilakan. Mas Bos, tadi udah berbagi-bagi rezeki, barokallah, insyaallah dipun lancarkan rezeki panjenengan, ya. Abah Taufik, aku tadi perasaan udah ngeliat ya. Hah? Bapak Kepala Desa, subhanallah ya Allah, dalam memimpin warganya senantiasa dirahmati Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Mas Haji Taufik sekalian dengan sang permaisuri yang udah hadir, terima kasih banyak yang udah menjembatani untuk Monata bisa hadir di sini. Kita persilakan kepada Bapak Santoso, Ibu Suparse, mempelai putri Sri Wahyuni SPD, Ayu panggilannya, dan mempelai putra Bayu Afif Sandria, putra dari Bapak Bambang Sucipto dan Ibu Suwarni dari Desa Purworejo RT 02 RT 01 Kecamatan Margoyoso Pati Jawa Tengah. Subhanallah. Kita jadi untuk memperdua sekeluarga. Bapak Kepala Desa barangkali berkenan, kita persilakan. Mas Haji Taufik barangkali berkenan. Iya, Bapak Kuntoro, Bapak Kepala Desa, kita persilakan. Oke, kepada Bapak Kontor dipersilakan. Pengantin yang penuh keindahan. mengadakan pesta di dalam istana dengan iringan musik dan tonada mengajak kita ke alam gembira. Duduk bersandingan bermalu-malu, kita doakan semoga hidupnya rukun bahagia selamanya. Pesta di dalam istana dengan iringan musik dangdut manata mengajak kita ke alam gembira. Terima kasih atas bunga-bunga sosialnya.